manis gunung, rupa cantik gelita. Senyumnya menawan, tiap pria tergoda. Banyaklah pemuda telah patah hatinya. Putri gunung tak ingin ditemani. Hai hai hai hai hai. Hai hai hai hai hai.